Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan terakhir tentang al-munada. Al-munada yakni sesuatu yang dipanggil, sesuatu yang diseru, yang bersambung dengan huruf lidah. Kemarin sudah dibahas penjelasannya oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang munada ini. Kemudian berlanjut pada as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan tentang munada. Pertanyaan yang berikutnya, kemarin sudah dibahas beberapa pertanyaan, sekarang yang berikutnya pada contoh pada kalimat ya tali'an jabalan aghithni, pada contoh ini ya tali'an jabalan aghithni, wahai pendaki gunung tolonglah aku, dijelaskan i'rabnya di sini. Ya harfu nida'in, ya adalah harfu nida', huruf untuk nida', untuk menyeru, untuk memanggil. Mabaniyun ala sukuni, mabani dengan sukun, karena diakhir dengan alif, alif lazimnya sukun, sehingga dikatakan ini mabani dengan sukun. La mahalla lahu minal i'rabi, tidak mempunyai tempat i'rab padanya. Tali'an munadan mansubun, tali'an ini munada mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya itu dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya, fa'il dari tali'an mustatirun jawazan, adalah mustatir, tidak tampak, jawazan yang sifatnya jawaz atau jaiz, boleh. Takdiruhu huwa, takdirnya adalah dia atau huwa, untuk ghaib, mudzakkar mufrad ini. Di sini tali'an, kenapa di sebutkan fa'ilnya, fa'il dari tali'an, karena lafaz tali'an ini adalah bentuk isim fa'il. Tali'on ini bentuk isim fa'il. Isim fa'il itu dibentuk dari fi'il mudhari', dari madhinya tala'a, kemudian mudhari'nya yatlu'u, kemudian dari fi'il ini dibentuk isim fa'il menjadi tali'on. Nah, pada isim fa'il, dia beramal sebagaimana amal fi'ilnya. Baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari', walaupun minggum tadi. Jadi, isim fa'il itu beramal sebagaimana amal fi'ilnya. Kalau fi'il, dia mempunyai fa'il. Fi'il, amalan fi'il, mempunyai fa'il, merofakkan fa'ilnya. Maka, ketika fi'il dibentuk menjadi isim fa'il, isim fa'il itu juga beramal sebagaimana fi'ilnya. Sehingga di sini dikatakan wa fa'iluhu, fa'ilnya. Fa'il dari isim fa'il tali'an atau tali'an tersebut. Ini. Mungkin secara lebih jelas pembahasan tentang ini dalam pembahasan tasrif atau ilmu sharaf, nanti akan dijelaskan di sana insyaallah tentang amalan-amalan isim fa'il semacam ini. Jadi takdirnya ya tali'an huwa, takdirnya demikian. Ya tali'an huwa, wahai dia yang mendaki gunung, takdirnya maknanya seperti ini. Kemudian di sini Asy-Syaikh menjelaskan kenapa tadi dinyatakan mustatirun jawazan, li'annahu la yujadu syai'un mustadirun wujuban wa takdiruhu ana wa nahnu wa anta illal fi'lu. Ya. Kenapa dikatakan mustatirun jawazan? Kenapa kok tidak wujuban? Karena tidaklah didapati sesuatu yang mustatir secara wajib dengan takdir ana, nahnu ataupun anta kecuali hanya pada fi'al. Ya. Jadi pada isim fa'il ya, ataupun mungkin fi'al artinya pada suatu kata ya, yang fa'ilnya itu mustatir wajib, mustatir wajib, kemudian takdirnya adalah ana, nahnu dan anta, ini hanya dijumpai pada fi'al ya, fi'al madhi ataupun fi'al mudhari ya, hanya pada fi'al yang bisa fa'ilnya itu mustatir wajib atau wujuban. Adapun selain dari fi'al, dalam hal ini adalah isim fa'il, maka tidak bisa mustatir wujuban. Sehingga tadi dinyatakan fa'ilnya dari tali'an adalah mustatir jawazan. Karena ini isim, isim fa'il. Ya. Ini. Hatta anna nahwiyina qalu, sehingga para ahli nahwu mengatakan lau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan ana qaimun, saya berdiri. Ya, qaimun ini isim fa'il. Ya. Maka i'rabnya ya, yakunu qaimun mustadirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, isim fa'il ini yakni qaimun itu keadaannya mustatir ya, jawazan. Maksudnya yang menjadi fa'il dari qaimun itu adalah mustatir jawazan. Jawaz ya, bukan wujub tapi jawaz. Boleh ya. Takdiruhu huwa, takdirnya adalah dia atau huwa. Jadi bukan takdirnya ana ya, pada qaimun. Walaupun tadi itu diucapkan oleh mutakallim ana qaimun, tetapi yang menjadi fa'il dari qa'imun ini mustatir jawazan, takdirnya adalah huwa. Kenapa? Limadha? Kenapa? Li'annahu la tujadu dhamairu. Karena tidak didapati dhamir-dhamir takdiruha ana wa nahnu, yang takdirnya adalah ana, nahnu, ataupun anta. Illa idha kanat fil af'ali, kecuali jika itu ada pada fi'al. Ya, jadi dhamir yang takdirnya ana, dhamir yang takdirnya nahnu, maupun dhamir yang takdirnya anta, itu hanya pada fi'al saja. Yang wujub atau yang wajib itu hanya pada fi'al saja. Ya. Fa asma'ul fa'ili wa asma'ul maf'uli kulluha la tatahammalu dhamiran taqdiruhu ana au nahnu au anta. Adapun isim fa'il dan juga isim maf'ul semuanya tidak mencakup, tidak mengandung dhamir yang takdirnya ana, nahnu ataupun anta. Ya. Jadi isim fa'il maupun isim maf'ul ya, yang termasuk isim ya, bukan fi'al tetapi itu lafadznya isim, ini tidak mengandung dhamir yang takdirnya adalah ana, nahnu ataupun anta. Sehingga isim fa'il maupun isim maf'ul tersebut dhamirnya yang menjadi fa'il ya, dhamirnya adalah mustatir jawazan dengan takdir huwa. Atau kalau mu'anat ya hiya. Ini. Jadi untuk ana, nahnu dan anta ini hanya pada fi'al saja. Hanya pada fi'al. Tidak bisa pada isim. Ini ya. Baik. Berikutnya, jabalan maf'ulun bihi, jabalan sebagai maf'ul bi, mansubun, mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Contoh yang berikutnya, kaifatu nadi ya Abdullahi, bagaimana engkau memanggil wahai Abdullah, ya Abdullahi, abda ya dengan fathah, ya Abdullahi, i'rabnya Ya harfu nida'in. Ya adalah harfu nida', huruf untuk nida'. Abda munadan mansubun 'ala nida'i. Abda. Ya, lafadznya abda. Ini yang menjadi munada mansub karena sebab nida' tersebut. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Abda mudhafun. Abda itu mudhaf. Allahi lafzul jalalah ini mudhafun ilaihi, mudhaf ilaih, majrurun. Keadaannya majrur. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu 'ala akhirih. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Lau qala qailun. Seandainya seseorang mengatakan ya Abdullahi, abdu ya, dengan dhammah, ya Abdullahi, yakunu khata'an, maka ini menjadi keliru. Limadha, kenapa? Li'annahu mudhafun, karena dia itu mudhaf. Abda, abdu atau abda ini mudhaf. Yajibu nasbuhu, wajib nasabnya. Mudhaf ketika menjadi munada, dia wajib nasab, sehingga harus dibaca ya Abdullahi. Atau kalau dalam hadis banyak dijumpai ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah memanggil ya Rasulullah, ya Rasulallahi, Rasulallahi dengan fathah, dengan nasab, karena lafaz Rasulullah itu mansub. Ini berikutnya, baqiya alaina al-mudhafu, ya, tersisa pada kita tentang mudhaf. Mithlu, contoh, ya talibal ilmi, istahid, wahai penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah. Taliba, ini mudhaf ya. I'rabnya, ya harfun lin nida'i, ya adalah huruf untuk nida'. Kemudian taliba munadan mansubun ala nida'i, munada, taliba itu munada, mansub, karena sebab nida', ya, panggilan, seruan. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih, tanda nasabnya itu dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Taliba. Ya, taliba, fathah pada huruf akhirnya. Dan taliba ini mudhafun sebagai mudhaf. Al-'ilmi mudhafun ilaihi majrurun. Al-'ilmi mudhaf ilaihi majrur. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu 'ala akhirih, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Istahid fi'lu amrin. Istahid ini sebagai fi'il amr. Istahid ini merupakan fi'il amr. Mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustadirun wujuban taqdiruhu anta. Fa'ilnya adalah dhamir mustadir wujub atau wajib, takdirnya adalah anta. Ya, karena ini pada fi'il ya, maka dhamirnya mustadir wujub atau wajib dengan takdir anta. Ini untuk munada tadi pada lafaz ya taliba, ya taliba ini munadanya. Berikutnya, ini mengulang kembali tentang ya Abdullah tadi. Ma qauluka fi ya Abdullahi, apa pendapatmu pada ucapan ya Abdullahi? As-sahihu al-awwalu, yang benar adalah yang pertama, ya Abdullahi, yaitu dengan nasab, dengan fathah, ya Abdullahi. A'ribha, i'rabkan. Ya harfu nida'in, ya adalah huruf nida'. Abda munadan mansubun alan nida'i, munada mansub dengan sebab nida'. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Abda mudhafun, abda itu mudhaf. Wa lafzul jalali, lafzul jalalah, lafaz Allahi mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih, majrurun majrur. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu 'ala fi akhirih, tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya talian jabalan, contoh yang berikutnya. Ya talian jabalan istarih, ini seperti yang awal tadi. Au ya taliun, ataukah ya taliun, mana yang benar? Ayyuhuma sahihun, mana yang benar dari keduanya ini? Ya talian dengan fathah, ataukah ya taliun dengan dhammah? Talian dengan fathah. Limadha, kenapa? Li'annahu syabihun bil mudhafi, karena dia itu syabih bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. A'ribhu, i'rabkan. Ya harfu nida'in, ya adalah huruf nida'. Tali'an munadan mansubun alin nida'i. Tali'an itu munada, mansub karena sebab nida'. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirihi, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Jabalan maf'ulun bihi mansubun, jabalan sebagai maf'ul bi, sebagai maf'ul bi dari tali'an. Ya, tadi ya, isim fa'il beramal sebagaimana fi'ilnya. Tali'un dari yabtala ayat du'u, ini mempunyai maf'ul bi. Dalam contoh ini adalah jabalan, itu maf'ul bi-nya. Maka isim fa'il tali'an ini mempunyai maf'ul bi, yakni jabalan. Ini. Sehingga jabalan karena dia menjadi maf'ul bi, maka dia mansub. Ya, wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Istarih fi'lu amrin mabniun ala sukuni. Istarih ini fi'il amr, mabni dengan sukun. La mahalla lahu min al-i'rabi, tidak ada tempat i'rab padanya. Ya, tidak ada tempat i'rab padanya. Wal fa'ilu, adapun fa'il, fa'il dari istarih, ya, karena dia fi'il ya, fi'il amr, pasti mempunyai fa'il. Fa'ilnya adalah bomirun mustadirun takdiruhu anta. Bomirun mustadir, takdirnya adalah anta. Ini. Berikutnya. Kaifatuna di muslimuna, bagaimana engkau memanggil kaum muslimin? Muslimuna dengan wawu. Ya muslimuna. Okay. Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang Islam, dengan wawu. Ya muslimuna. Ingkana yaqsidu nasan bi'ainihim, jika yang dimaksud adalah manusia. Nasan ya, orang-orang atau manusia. Bi'ainihim, pada diri-diri mereka. Okay. Artinya apa? Tertentu. Ya, kaum muslimnya tertentu. Maka dipanggil dengan lafaz dengan wawu, ya muslimuna. Kalau yang dipanggil itu tertentu, kaum muslimin yang tertentu. Wa amma in kana yaqsidul umuma, adapun jika yang dimaksud itu umum, keumuman kaum muslimin, tidak menentukan muslim yang mana, kaum muslimin yang mana, tetapi secara umum semua kaum muslimin. Yaqulu, maka dia mengatakan ya muslimina, dengan ya. Ya, ya muslimina, wahai orang-orang Islam, wahai kaum muslimin. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sama, tapi dalam bahasa Arab itu berbeda maknanya, berbeda maksudnya. Ya, kalau tertentu dengan wawu ya muslimuna, tetapi kalau secara umum itu dengan ya, ya muslimina. Ya, berbeda ya. Ini. Lau qala laka qailun, seandainya seseorang berkata kepadamu, muslimuna jam'un au mufradun. Muslimuna ini dia jamak ataukah mufrad? Jam'un itu jamak. Ya, muslimuna, kaum muslimin, orang-orang Islam, itu jamak. Kaifa tabnihi wa huwa jam'un? Ya, kalau dia jamak, bagaimana engkau memabnikan dia, menjadikannya mabni, padahal dia itu jamak? Li'annahu nakiratun maqsudatun, karena dia nakirah maqsudah. Ingat kembali hukum munada, ya, hukum munada. Ketika munada itu nakirah maqsudah, maka bagaimana hukumnya? Mabni. Ya. Keadaan munada yang nakirah maqsudah, hukumnya adalah mabni. Mabni dengan tanda rofaknya. Ya. Kemarin sudah disampaikan ya. Lantas kalau itu jamak, bagaimana mabninya? Ya. Wal mu'alifu maqala mufradun wala jam'un. Adapun mu'alif tidak mengatakan mufrad atau juga tidak mengatakan jamak. Ya. Mu'alif tidak membedakan, tidak merinci mufrad atau jamak. Ya. Baik. Kemudian di sini dijelaskan i'rabnya oleh Asy-Syaikh, ya harfu nida'in. Ya adalah huruf nida, la mahalla laha min al-i'rabi. Tidak ada tempat i'rab padanya. Nah, kemudian di sini muslimuna. Ya, muslimuna munadan. Ini sebagai munada. Mabniyun 'alal wawi, mabniyya dengan wawu. Niyabatan 'ala dhammati sebagai ganti dari dhammah. Nah, jadi mabni itu tidak mesti dengan dhammah untuk munada yang berupa nakirah maksudah. Itu mabninya tidak mesti dengan dhammah. Tapi lebih tepat kemarin juga sudah disampaikan, yang lebih tepat apa? Mabni dengan tanda rofaknya. Sehingga di sini ketika bentuk kata itu jamak, dalam hal ini jamak mudzakkar salim, maka dia mabni dengan wawu sebagai ganti dari dhammah. Karena ini yang menjadi tanda rofak. Ini. Ya. Jadi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun fi mahalli nasbin munada. Karena dia lafaz muslimuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Oke. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab munadan sebagai munada. Ya, jadi mabni dengan tanda rafa'nya. Baik. Wan nunu 'iwadun 'an at-tanwini fil ismil mufradi. Nun itu sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Jadi mabni dengan tanda rafa'nya untuk muslimuna. Itu yang nakirah maksudah. Adapun yang nakirah ghairu maksudah tadi dibaca dengan ya, ya muslimina. Ini mansub. Oke. Jamak mudzakkar salim mansubnya dengan ya, sehingga dibaca ya muslimina. Ini nakirah yang ghairu maksudah. Ya, berbeda ya. Baik. Contoh yang lain dalam hal ini berikutnya. Ya rajulani, wahai dua orang laki-laki. Di sini dibaca dengan alif rajulani. I'rabnya ya harfu nida'in, ya adalah huruf nida. Rajulani munadan mabniyun 'alal alifi. Munada mabni dengan alif. Niyabatan 'anil dhammati sebagai ganti dari dhammah fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Mahalnya nasab, tetapi lafadznya apa? Dia mabni dengan alif sebagai ganti dari dhammah. Kenapa dia mabni dengan alif? Karena rajulani itu isim mutanna. Okay. Isim mutanna ketika orfa, ketika marfu dengan alif. Karena di sini menjadi munada, munada yang nakirah maksudah, dia mabni dengan tanda rofaknya, yakni dengan alif. Wan nunu 'iwadun 'ala tanwini fil ismi mufradi. Nun sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Lau qala, seandainya dia mengatakan, seseorang mengatakan ya rajulaini dengan ya rajulaini, yasihu aula, benarkah ataukah tidak? Benar ataukah tidak kalau mengatakan ya rajulaini? Naam, benar. Yasihu, ini benar. In kana rajulani maqsudani yaqulu ya rajulani. Jika dua orang yang dipanggil itu tertentu, ya, jika dua orang yang dipanggil itu tertentu, maka dia mengatakan ya rajulani dengan alif. Wa in kana ghairu maqsudaini, dan jika keduanya itu tidak tertentu, ya, yubna 'alal ya'i fi mahalli nasbin, maka dia mabni dengan ya pada tempat nasab. Fa yaqulu ya rajulaini, sehingga dia mengatakan ya rajulaini. Ya. Jadi perbedaan antara nakirah maksudah dan nakirah ghairu maksudah. Insyaallah yang berikutnya nanti kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasannya tadi. Ala fuminkum, untuk yang terakhir tadi yang disebutkan dalam kitab ini, wallahu a'lam. Wa in kana ghaira maqsudaini, dan jika keduanya itu tidak maksud, ya, tidak ditentukan. Ya, dua orang yang dipanggil ini tidak tertentu, tidak ditujukan pada dua orang yang tertentu. Di sini dinyatakan yubna alal ya'i fi mahalli nasbin, mabni dengan ya pada tempat nasab. Semestinya ya, sebagaimana kaidah yang sudah dibahas sebelumnya, ketika nakirah itu ghairu maqsudah, ya, nakirah yang tidak ditentukan, ya, jadi memanggil secara umum tidak menentukan siapa-siapanya, maka keadaan munada itu mansub, ya, mansub dengan tanda nasabnya. Kalau di sini musanna, maka tanda nasabnya itu dengan ya, sehingga menjadi ya rajulaini. Ya. Jadi yang mabni itu ketika maqsudah, nakirah yang maqsudah, yang ditentukan, manggil seseorang atau dua orang ataupun lebih, tetapi yang dipanggil tertentu, ya, si fulan atau si fulan dan si alan, dua orang tertentu atau satu kaum tertentu. Nah, itu baru mabni. Mabni dengan tanda rofaknya, dengan dhammah atau dengan alif kalau itu musanna, atau dengan wawu kalau itu jamak muzakkar salim. Adapun ketika nakirah itu ghairu maqsudah, tidak tertentu, memanggil secara umum siapa saja yang mendengar panggilan ini, maka hukumnya adalah mansub. Ya, dengan tanda nasabnya. Kalau isminya mufrad maka mansub dengan fathah. Kalau musanna maka dia mansub dengan ya. Demikian pula kalau jamak muzakkar salim juga mansub dengan ya. Ya, jadi ini meluruskan, wallahu a'lam, yang tertulis ini mungkin ada kekeliruan dalam mencetaknya, wallahu a'lam. Jadi yang terakhir ya, wa in kana ghairu maqsudani, dan jika keduanya itu ghairu maqsudah, mansubun bil ya'i, maka itu mansub dengan ya, karena dia mustanna. Fayaqulu, sehingga menjadi ya rajulaini. Ini untuk meluruskan ya, wallahu'alam. Yang berikutnya, ya Abdullahi istahid. Ini Abdullahi sama seperti yang tadi sudah dibahas ya. Ma hukmuhu, apa hukumnya? An-nasu adalah nasab. Kenapa? Limadha, kenapa? Li'annahu mudhafun, karena dia abda ini mudhaf. A'rib, i'rabkan. Ya harfu nida'in la mahalla lahu minal i'rabi. Ya adalah huruf nida', tidak ada tempat i'rab bagi padanya. Abda, munadan mansubun bil fathati adh-dhahirati fi akhirih. Abda ini munada, mansub dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Abda mudhafun, abda itu mudhaf, Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaihi, majrurun bil idhafati, majrur dengan sebab idhafah. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Istahid fi'lu amrin, istahid adalah fi'l amr. Mabaniyun ala sukuni, mabani dengan sukun. La mahalla lahu minal i'rabi, tidak ada tempat i'rab padanya. Wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Fa'ilnya, fa'il dari istahid adalah dhamir mustatir, wujuban yang wajib, takdirnya anta. Contoh yang berikutnya dari ayat di surah Saba ayat yang ke-10. Qala Allahu ta'ala ya jibalu awwibi ma'ahu. Ya. Wahai gunung-gunung, ya, awwibi ma'ahu, berjalanlah engkau atau berjalanlah kalian ma'ahu bersamanya. Ini kisah Nabi Daud alaihi salam ya. Nanti bisa dibuka di surah Saba. I'rabnya dari ayat ini, ya harfu nida'in, ya adalah harfu nida', jibalu munadan, munada mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin, mabni dengan dhammah pada tempat nasab. Ya, jadi jibal yang dipanggil di sini tertentu, bukan sembarang jibal, bukan sembarang gunung, bukan asal gunung, tapi gunung yang tertentu. Ya. sehingga dia mabni dengan dhammah. Awib, awib fi'lu amrin. Awib adalah fi'il amr, mabniyun ala hadfin nuni, mabni dengan membuang huruf nun. Ya. Kenapa? Karena ini untuk mukhatabah. Ya, untuk mukhatabah atau untuk anti. Ya. Wal ya'u fa'ilun, dan ya'nya adalah fa'il. Jadi dari fa'ala, ya, mabinya itu awwaba, mudharinya yu'awwibu, kemudian amrnya awwib. Awwib, awwaba yu'awwibu, kemudian amrnya awwib. Itu kalau untuk mukhatab, ya, artinya untuk yang mudzakkar. Mukhatab ya, anta untuk yang mudzakkar. Kalau untuk yang mu'annas, mudhari'nya dari mabdi tadi ya, kemudian mudhari' menjadi apa? Tu'awwibina. Ya. Pembentukan amr kan dari mudhari' ya. Tu'awwibina. Jadi ditambahkan ya dan nun. Ya sebagai, ya merupakan bomir, bomir ya mukhatabah, itu sebagai fa'il, kemudian nun sebagai tanda rafa. Okay. Tu'awwibina, anti tu'awwibina. Sudah lebih jelas ya, anti tu'awwibina. Nah, kemudian dari ini dibentuk menjadi fi'il amr dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan menghilangkan nun yang akhir tadi, menghilangkan nun sebagai tanda rafa tadi. Tadi dikatakan fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni, mabni dengan membuang huruf nunnya ini. Sehingga hasilnya menjadi awwibi. Awwibi ini. Menghilangkan huruf mudhara'ah ya dan menghilangkan nun yang akhir. Sehingga fi'il amrnya menjadi awwibi. Jadi ini untuk mukhatabah atau anti ya. Jibal itu kan jamak ya. Jibal itu jamak, jamak ghairu aqil. Secara lafaz dihukumi muannas mufrad. Maka amrnya menggunakan yang muannas mufrad ya, atau anti ya, awwibi. Ini ya, jadi fi'il amr mabni dengan membuang huruf nun, kemudian ya-nya adalah fa'il ya, atau disebut dengan ya mukhatabah. Ya. Kemudian tentang jibalu, di sini ditanyakan lima dabuniya jibalu. Kenapa jibalu itu mabni? Hadzal bina'u 'ala dhommi ma'a annahu nakiratun. Mabni ini, bina ini atau mabni ini dengan dhommah padahal dia itu nakirah. Li'annahu nakiratun maqsudatun, karena dia jibalu ini adalah nakirah maqsudah. Ya, nakirah maqsudah. Jadi nakirah yang ditentukan, yang tertentu. Jadi jibal, gunung-gunung yang dipanggil di sini, yang diseru di sini, ini tertentu. Ya, sesuai dengan kisah Nabi Daud alaihi salam, nanti bisa dirujuk di sana pada tafsirnya. Jadi bukan sembarang gunung, bukan asal gunung, misalkan ada Merapi, Merbabu, bukan, bukan itu. Tapi yang terkait dengan kisah Nabi Daud alaihi salam ini. Sehingga ini adalah nakirah maqsudah, maka dia mabni dengan dhammah. Contoh berikutnya dalam ayat di surah Sad ayat yang ke-26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan. Ini juga kisah Nabi Daud alaihi salam. Ya Dawud, wahai Dawud, sungguhnya kami menjadikanmu itu sebagai khalifah. Sungguh kami menjadikanmu sebagai khalifah. Ya. I'rabnya, ya harfu nida'in mabniyun 'ala sukuni. Ya adalah huruf nida mabni dengan sukun. La mahalla lahu min al-i'rabi. Tidak ada tempat i'rab padanya. Dawudu munadan mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Dawudu ini munada mabni dengan dhammah pada tempat nasab. Limadha, kenapa? Li'annahu alamun, karena dia itu adalah alam, nama. Daud ini nama, nama orang, nama seseorang. Ya. alam, nama, kalau menjadi munada, maka dia mabni. Ya, mabni dengan dhammah atau mabni dengan tanda rafa'nya. Ini terkait munada. Kemudian kalimat sesudahnya, i'rabnya, inna harfu taukidin. Inna adalah huruf taukid yang sibul mubtada wa yarfa'ul khabara, menasukkan mubtada dan merofakkan khabar. Na, jadi inna dalam ayat tersebut itu asalnya dari inna, kemudian bersambung dengan bomir na. Ini boleh diringkas menjadi inna, atau boleh tetap sebagaimana asalnya masing-masing, innana. Jadi boleh innana, boleh inna. Jadi asalnya ini inna dan bomir na. Nah, untuk bomirna dijelaskan di sini. Na ismuha. Bomirna adalah isim dari inna. Bomirun mabniyun ala sukuni. Bomir mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Ismu inna sebagai isim dari inna. Kemudian kalimat berikutnya, ja'alnaka. Sesudah inna ada kalimat ja'alnaka. Disebutkan i'rabnya, ja'ala fi'lun ma'udin. Ja'ala adalah fi'il ma'udi. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Liti salihi biyo bomir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan bomir raf'a mutaharrik. Ya, yaitu apa? Bomir na. Na, bomirun muttasil. Na adalah bomir muttasil, mabni dengan sukun. Fi mahal di raf'in, pada tempat raf'a. Fa'ilun sebagai fa'il. Wal kafu, adapun kafnya, bamirun muttasilun mabniyun alal fathi. Kaf adalah bamir muttasil, mabni dengan fathah. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Maf'ulun bihi awwalun, maf'ul bih yang pertama. Li ja'ala, pada ja'ala. Jadi di sini fi'il ja'ala itu mempunyai dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama adalah bamir kaf. Kemudian maf'ul bih yang kedua apa? Pada kata khalifatan. Nah, disebutkan di sini khalifatan maf'ulun sanin li ja'alna. Maf'ul yang kedua, maf'ul bih yang kedua dari ja'alna. Maka dia mansub dengan fathah khalifatan, karena maf'ul bih ya yang kedua dari ja'alna tadi. Kemudian wal jumlatu min ja'ala wa maf'ulaiha fi mahal raf'in, kalimat yang tersusun dari ja'ala beserta kedua maf'ulnya, ya tentunya ja'ala fi'ilnya, ja'ala fa'ilnya, kemudian dua maf'ulnya ini, kalimat ini kesemuanya ya, satu kalimat ini fi mahal raf'in, pada tempat rafa' khabaru inna sebagai khabar dari inna. Jadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Khobar dari inna dalam ayat ini berupa jumlah fi'liyah, yakni ja'alnaka khalifatan. Ini khobarnya. Baik. Ini sambil mengulang ya tentang inna, murojaah kembali. Berikutnya, contoh. Wa nadainahu ayya Ibrahimu. Dan kami memanggilnya, kami menyerunya, yakni wahai Ibrahim. Ini di surah As-Saffat ayat yang ke-104. I'rabnya ya harfu nida'in, pada ya Ibrahimu ya. Ya Ibrahimu, ya adalah harfu nida'in, mabniyun 'ala sukuni, la mahalla lahu min al-i'rabi. Ya adalah huruf nida', mabni dengan sukun, tidak ada tempat i'rab padanya. Ibrahimu munadan mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ibrahimu ini sebagai munada mabni dengan dhammah pada tempat nasab. Kenapa dia mabni dengan dhammah? Karena alam ya, nama ya. Alam menjadi munada, maka mabni. Contoh yang berikutnya. Ini tidak terkait munada ya, terkait dengan inna tadi, ada contoh inna yang sebelumnya. Ya sekaligus murojaah ya tentang inna. Di surah Al-Ahzab ayat yang ke-35 disebutkan di sana, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, dan seterusnya. Ya. Nanti bisa dibuka ya. Nah, ini i'rabnya bagaimana di sini? Karena di situ ada beberapa isim ya, jamak mudzakkar salim dan juga jamak muannats salim. Muannats salim ya, kemudian diatafkan dengan wawu. I'rabnya dijelaskan di sini. Inna harfu taukidin, inna adalah huruf taukid. Yansibu isma wa yarfa'u khabara, menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Menasabkan isim inna dan merafa'kan khabar inna. Al-muslimina ismu inna. Al-muslimina sebagai isim dari inna, mansubun biha, mansub dengan sebab inna tersebut. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya adalah ya, niyabatan 'anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Wa nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi, dan nun itu sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Sehingga dibaca innal muslimina, ya, mansub dengan ya. Al-wawu kemudian dihubungkan dengan wawu innal muslimina wal muslimati. Al-wawu harfu atfin, wawunya adalah huruf atf. Al-muslimati ma'tufun alal muslimina. Al-muslimati ini diatafkan pada al-muslimina. Wal ma'tufu alal mansubi mansubun, isim yang diatafkan pada yang mansub, isim yang diatafkan pada isim yang mansub, maka dia menjadi mansub. Ya, al-muslimati diatafkan pada al-muslimina, maka al-muslimati menjadi mansub. Ya. Wa alamatu nasbihi al-kasratu zahiratu ala akhirihi, tanda nasabnya adalah kasrah, nasabnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya, al-muslimati. Kenapa dengan kasrah? Niyabatan adal fathati, sebagai ganti dari fathah. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun, karena dia adalah jamak mu'annas salim. Jadi jamak mu'annas salim nasabnya dengan kasrah. Juga dulu sudah pernah dibahas di awal-awal kitab ini ya, nanti bisa dirujuk kembali. Kemudian dalam ayat itu tadi ya, kelanjutannya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati dan seterusnya. Wa aina khabaru inna, lalu di mana khabar dari inna? Ya, al-muslimina isim dari inna. Al-muslimati ataf, diatafkan pada al-muslimina, berarti dia sama sebagai isim dari inna, hukumnya masih sama. Lalu khabarnya mana? Akhirul ayati, ada di akhir ayat tersebut. Di akhir ayat Allah nyatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah mempersiapkan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Ini khabar dari inna. Ya. Baik, nanti bisa dibuka ya di surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Jadi dari al-muslimina wal muslimati, kemudian wal mu'minina wal mu'minati dan seterusnya sampai sebelum a'adallahu lahum, ini itu sebagai isim dari inna semuanya. Kemudian baru mulai akhir ayat ini a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, ini adalah khabar dari inna tersebut. Ya. Ini tidak terkait munada ya, tapi pembahasan tentang inna ya, sambil murji'ah kembali. Kembali ke munada, contoh yang munada. Ya fatan la ta'bad, wahai pemuda, jangan kamu bermain-main, bersenda gurau. La ta'bad ya. Ya harfu nida'in, ya adalah huruf nida. Fatan munadan, mabniyun 'ala dhammati. Fatan ini munada, mabni dengan dhammah. Mana dhammahnya? Al-muqaddarati 'alal alifi, yang ditakdirkan pada alif. Ya, karena fatan ini diakhiri dengan alif. Ya, mestinya pada alif tersebut ada huruf dhammahnya. Tapi karena alif tidak bisa menerima harakat, maka dhammahnya tidak tampak. Ya, sehingga dia dhammahnya muqaddarah. Ini pada alif tersebut. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah tampaknya dhammah adalah ta'adzur, tidak mungkin. Ya, alif tidak memungkinkan menerima harokat di sini domahnya sebenarnya ya, pada alifnya ini, tapi dia tidak mungkin untuk tampak ta'adzur, tidak mungkin ya, karena itu alif ya, ya jadi mabni dengan domah muqaddarah pada alif tersebut. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Jadi lafaz fatan ini berada pada tempat nasab, karena menjadi munada, jadi tempatnya nasab. adapun lafaznya mabni. Kemudian la, nahiyatun la adalah nahiyah untuk melarang. Ta'bat fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. Ta'bat fi'l mudhari' yang majzum dengan sebab assalamualaikum. Dengan sebab la an-nahiyah. Majzumnya fi'l mudhari' tersebut dengan sebab la an-nahiyah. Ta'bas ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya dengan sukun. Ya. Wal fa'ilu mamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, wajib takdirnya adalah anta. La ta'bas anta ya, takdirnya demikian ya, tapi tidak tampak ya, tidak ada lafaznya. Ini. Berikutnya. Ya qadhiyal hajati, iqdi hajati. Wahai yang memenuhi hajat-hajat. Iqdi hajati, penuhilah hajatku, hajat-hajatku. Ya, ini doa kepada Allah Ta'ala. Ya, karena yang qadhiyal hajat itu ya Allah Ta'ala. Ya. I'rabnya ha ya harfu nida'in, ya adalah huruf nida'. Mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Mabni dengan sukun, tidak ada tempat i'rab padanya. Qadhiya munada. Munadan ya, ini tidak ada titik mestinya. Munadan mansubun biya'in nida'i. Qadhiya ini munada mansub dengan sebab ya nida' tersebut. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Qadhiya mudhafun. Qadhiya ini mudhaf. Al-hajati mudhafun ilaihi. Al-hajati sebagai mudhaf ilaihi. Majrurun bil idhafati, majrur dengan sebab idhafah. Wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian kalimat sesudah ini, iqdi fi'lu du'ain. Iqdi ini fi'l du'a. Fi'il yang digunakan untuk berdoa, untuk memohon, meminta kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena ini ditujukan kepada Allah Ta'ala, maka disebut dengan fi'il doa. Ya. Kalau dari sisi lafaz, ya dia tetap fi'il amr. Tapi karena ini ditujukan kepada Allah, kan tidak beradab kalau amr kepada Allah, memerintahkan kepada Allah kan bukan satu adab yang baik. Ya. Sehingga disebut, dikatakan sebagai fi'il doa. Fi'il untuk berdoa, untuk meminta, memohon kepada Allah. Ini ya. Jadi kalau fi'il amr ditujukan kepada Allah, maka itu bermakna fi'il doa. Mabniyun ala hadfil ya'i. Mabni dengan membuang huruf ya. Jadi asalnya ada ya'nya. Iqdi. Kemudian karena dibentuk amr, ini ya'nya dihilangkan. Ya. Wal kasratu qabalaha dalilun 'alaiha. Kasrah yang sebelumnya ya, kasrah sebelumnya yang dihilangkan ini sebagai petunjuk padanya, petunjuk pada ya yang dihilangkan tadi. Wal fa'ilu fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban, fa'ilnya adalah dhamir mustatir wajib. Taqdiruhu anta, takdirnya adalah anta. Hajati maf'ulun bihi, hajati sebagai maf'ul bihi mansubun mansub. Wa'alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala ma qabala ya'il mutakallimi. Tanda nasabnya adalah fathah yang muqaddarah. Fathah yang tidak tampak pada huruf sebelum ya' mutakallim. Ya, jadi, takdirnya hajat. Ya, yang nampak ya, hajati. Untuk hajah, hajatun ini, dia sebenarnya nasab dengan fathah. Ya, tetapi, fathahnya tidak bisa tampak. Ya, sehingga dikatakan fathah muqaddarah. Sebelum ya mutakalim. Jadi ya ini ya mutakalim ya. Ini. Kenapa tidak bisa tampak? Mana amin zuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasibati. Tidak bisa tampak, yang menjadikan dia tampak adalah karena menempati tempat dengan harakat yang sesuai. Ditempati oleh harakat yang sesuai. Ada ya mutakalim, maka yang sesuai dengan ya adalah kasrah. Sebelumnya harus kasrah. Maka fathahnya tidak bisa tampak. Kemudian huruf itu menjadi dikasrah karena sesuai dengan ya mutakallim. Ini. Wal ya'u bomirun muttasilun mabaniin ala sukuni. Ya'nya adalah bomir muttasil, mabani dengan sukun. Fi mahali jarin, pada tempat jar. Bil idhafati, dengan sebab idhafah. Ya, mudhaf ilaih. Jadi bomir ya, ini mudhaf ilaih. Tapi dia mabani karena bomir ya. Contoh yang berikutnya. Ya Adamu, wahai Adam. Ya harfu nida'in. Ya adalah huruf nida. Adamu munadan mabniyun ala dhammi. Munada mabni dengan dhammah. Fi mahali nasbin, pada tempat nasab. Limadha la nansibuhu. Kenapa kita tidak menasabkannya? Li'annahu mufradun alamun. Karena dia itu mudhaf. Karena dia itu mufrad alam. Jadi satu kata berupa nama. Maka dia mabni dengan dhammah. Ya Adamu. Contoh berikutnya di surah Hud ayat yang ke-46. Allah nyatakan, qala ya nuhu innahu laisa min ahlik. Qala, Allah berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah dari keluargamu, dia bukanlah termasuk keluargamu. Dibuka nanti di surah Hud ya. Ya harfu nida'in, ya adalah huruf nida. Nuhu munadan mabniin ala dhammi fi mahalli nasbin. Nuhu ini munada, mabni dengan dhammah, pada tempat nasab. Contoh yang berikutnya di surah Al-Muddathir ayat yang pertama. Ya ayyu, ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berselimut. Mana munadanya? Dijelaskan, ya harfu nida'in, ya adalah huruf nida. Ayyuha, dijelaskan, ayyuha, ayyu munadan. Yang menjadi munada adalah lafaz ayyu. Ya, ini munadanya. Mabaniyun ala dhammi. Mabani dengan dhammah fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Al-ha'u, ha'nya apa? Ayyuha ada ha', ha'nya harfu tanbihin. Ha'nya adalah huruf tanbih. Huruf yang untuk memperingatkan atau memancing perhatian. Tanbih. Ayyuha, ya ayyuha. Ini ya. Supaya orang terpancing perhatiannya. Orang menjadi apa, mengambil peringatan di situ. Ya. Kemudian al-muddatsir badalun min ayyu. Al-muddatsir ini sebagai badal dari ayyu. Jadi yang menjadi munada ayyu. Kemudian al-muddatsir itu badal dari ayyu tersebut. Marfu'un. Maka al-muddatsiru marfu'. Tabaan lilafzi ayyu, mengikuti lafaz ayyu. Ayyu mabni dengan dhammah atau mabni dengan tanda rafa'nya. Adapun badalnya itu mu'rab, maka menyesuaikan yang tadi mabni dengan dhammah atau mabni dengan tanda rafa'nya, maka badalnya dia menjadi marfu'. Yang sesuai ya, rafa' dengan marfu', sesuai. Sehingga al-muddatsir itu marfu', mengikuti lafaz ayyu. Ini. Wa yumkinu fi ghairi qur'ani an tansibahu 'ala al-mahalli, dan memungkinkan pada selain Al-Qur'an, artinya pada lafaz atau pada kalimat yang bukan ayat Al-Qur'an, memungkinkan untuk menasabkannya dengan sebab mengikuti mahalnya. Jadi bisa dibaca mansub ya, al-muddatsira. Kalau itu bukan ayat, dalam kalimat yang lain yang bukan ayat, ya, maka ini bisa dinasabkan karena mengikuti mahal dari ayyu. Ya. Tadi kan ayyu, lafadznya mabni dengan dhammah. Adapun mahalnya kan nasab. Ya. Tapi yang digunakan dalam ayat, dalam Al-Quran adalah dari sisi lafadznya. Marfu', ya, mengikuti dhammahnya tadi. Ya. Ini juga sebagai contoh, ketika munada itu ma'rifah, al-muddatsiru misalnya, maka ditambahkan dulu ayyu sebelumnya. Seperti contoh ini ya. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhan nasu, ya ayyuha, ya ayyatuhal, ya ayyatuhan nafsul mutma'innatu, di surah Al-Fajr akhir ya. Kalau itu mu'annas, ayyatu dengan adanya ta ya. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, sekali lagi, karena kitab ini untuk mubtadi'in untuk pemula, memang tidak dibahas secara lebih rinci, secara lebih mendalam tentang yang semacam ini. Tapi mungkin di lain waktu akan dijelaskan ketika munada itu ma'rifah seperti ini. Tapi ini sudah ada contoh sedikit, ini bisa jadi gambaran. Jadi semacam ini. Ditambahkan dengan ayu. Ya ayyuha atau ya ayyatuha kalau mu'annas ya. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini dulu ya, alhamdulillah munada selesai. Untuk yang berikutnya, bab berikutnya nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Walaupun untuk kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.